Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih mempelajari pelajaran ke-18 yaitu mengenal tentang bentuk jamak, bentuk jamak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menerangkan bahwa isim apabila dilihat dari sisi jumlahnya, berapanya, itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berjumlah satu yang disebut dengan mufrad, ada yang berjumlah dua, itu yang disebut dengan musanna. Lalu ada yang berjumlah tiga lebih dari dua. Tiga, empat, lima, dan seterusnya. Lebih dari dua. Disebut dengan jamak. Lalu isim juga dilihat dari sisi yang lain, jamak atau mudzakkar atau muannas. Isim terbagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas. Isim musanna yang berjumlah dua, ada kaidahnya, ada rumusnya, yaitu bentuk mufradnya diberi tambahan di akhirnya dengan alif dan nun. Contoh kitabun menjadi kitabani. Lalu bentuk jamak rumusnya, atau jamak mudzakkar salim rumusnya ialah diberi tambahan waw dan nun di akhirnya. Muslimun menjadi muslimuna. Bentuk jamak ada tiga. Tiga macam. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Yang sedang kita pelajari ialah jamak mudzakkar as-salim. Dan telah kita baca contoh-contohnya pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca halaman 79 dan halaman 80. Pada halaman 80 ini dikenalkan kepada kita bahwa bentuk isim isyarah. Isim isyarah ada yang digunakan untuk mufrad, ada yang digunakan untuk musanna, dan ada juga yang digunakan untuk jamak. Apabila yang kita tunjuk adalah isim mufrad, maka isim isyarah yang kita gunakan adalah isim isyarah untuk mufrad. Hadza atau hadhihi. Hadza mudarrisun. Kalau sesuatu yang kita tunjuk itu berjumlah dua, maka gunakan isim isyarah untuk musanna. Hadzani. Kemudian kalau bentuknya jamak kata atau kalimat atau sesuatu yang kita tunjuk itu bentuknya jamak, maka kita juga harus merubah bentuk isim isyarah khusus untuk jamak. Jamaknya ialah haulai. Nah, ini pelajaran yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaallah taala malam hari ini kita langsung masuk pada latihan, kemudian dilanjut dengan membaca pelajaran ke-19 biidznillahi azza wajal. Baik, kita langsung saja membaca atau mengerjakan latihan 1 halaman 81. Disuruh merubah bentuk mufrad menjadi musanna dan jamak. Maksudnya jamak mudzakkar as-salim. Kita mulai dari al-akh Abu Saufa. Silakan, sa'ikun. Nah, Ustaz. Bismillah. Sa'ikun bentuk mufrad. Bentuk musanna sa'ikoni. Bentuk jamak sa'ikuna. Naam, sa'ikun, sa'ikoni, sa'ikuna. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Bentuk mufrad najjarun. Bentuk musanna najjaroni. Bentuk jamak najjaruna. Naam. Najjarun, najjarani, najjaruna. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Mufrad sayyadun, musanna sayyadani, jamak sayyaduna. Naam, sayyadun, sayyadani, sayyaduna. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Mumarridun, mumarridani, mumarriduna. Naam, mumarridun, mumarridani, mumarriduna. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Naam. Latihan 2. Istilah dengan kata yang sesuai. Di sini acak gitu ya. Ada yang disebut dengan yang disebutkan mufradnya, ada yang disebutkan musannanya, ada yang disebutkan jamaknya. Nah, kita disuruh melengkapi yang belum diisi itu, titik-titiknya. Kita mulai dari Al-Akh Aslam, silakan. Nomor 6, hadza muslimun. Nah, Ustaz. Untuk mufrad hadza muslimun. Untuk musanna hadzani muslimani. Bentuk jamak haula'i muslimuna. Naam, hadza muslimun. Hadzani muslimani. Haula'i muslimuna. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Haula'i shaimuna. Naam Ustaz. Jamak haula'i shaimuna. Mufradnya hadza shaimun. Musanna hadzani shaimani. Naam. Hadza shaimun, hadzani shaimani, haula'i shaimuna. Berikutnya Al-Akh Imam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Mufrad hadza muhandisun. Musanna hadzani, hadzani muhandisani. Jamak haula'i muhandisuna. Naam, hadza muhandisun, hadzani muhandisani, haula'i muhandisuna. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Bentuk mufrad hadza mudirun. Bentuk musanna hadzani mudirani. Bentuk jamak haula'i mudiruna. Naam, hadza mudirun, hadzani mudirani, haula'i mudiruna. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Naam Ustaz. Hadza raki'un. Hadzani raki'ani. Haula'i raki'una. Naam. Haula'i, hadza raki'un, hadzani raki'ani, haula'i raki'una. Latihan 3. Disuruh mengisi dengan menggunakan isim isyarah hadza, hadzani, atau haula'i. Kita mulai Al-Akh Abu Salwa, nomor 1. Naam Ustaz. Haula'i sajiduna. Haula'i sajiduna. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Hadza mujtahidun. Hadza mujtahidun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Hadani muhandisani. Hadani muhandisani. Berikutnya Al-Akh Aslam. Hadza mu'minun. Hadza mu'minun. Berikutnya Al-Akh Imam. Haulai mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Ini banyak perawat. Haulai mumariduna. Haulai mumariduna. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ini banyak petani. Haulai fallahuna. Haulai fallahuna. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Haza kafirun. Haza kafirun. Naam. Taib, hadha kafirun. Mana ini? Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ini banyak guru. Haulai mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Ini dua orang petani. Hadani fallahani. Hadani fallahani. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadani muhandisani. Hadani muhandisani. Berikutnya Al-Akh Aslam. Ini banyak orang muslim. Haulai muslimuna. Haulai muslimuna. Berikutnya Al-Akh Imam. Ini seorang laki-laki yang rajin. Hadza rajulun mujtahidun. Hadza rajulun mujtahidun. Naam. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-18. Kita baca pelajaran ke-19, pelajaran yang terakhir dari buku yang kelima. Kita perhatikan di sini ada contoh al-muhandisu mujtahidun, yang artinya insinyur itu rajin. Kemudian yang kedua, al-muhandisani mujtahidani. Dua, insinyur itu rajin. Al-muhandisuna mujtahiduna. Insinyur itu rajin. Nah, ini tiga contoh ini adalah contoh jumlah mufidah atau susunan mubtada khabar. Ini adalah contoh susunan mubtada khabar. Dan sudah lewat pelajaran mubtada khabar pada buku yang keempat, di awal buku keempat. Nah, sekarang ada tambahan pembahasan. Ada tambahan pembahasan berkaitan dengan mubtada khabar. Kalau pada pertemuan sebelumnya ketika membahas mubtada khabar, kita dijelaskan, dikenalkan bahwa mubtada terletak di depan, kemudian menggunakan atau isim ma'rifat, baik itu pakai alif lam atau nama orang atau isim isyarah atau dhamir. Kemudian juga kita mempelajari bahwa khabar itu terletak setelah mubtada dan semuanya harus marfu'. Marfu itu harokat akhirnya adalah dhammah. Itu yang waktu itu kita pelajari di buku yang keempat. Nah, sekarang pembahasan mubtada khabar itu dibawa kembali atau dibahas lagi di sini untuk memberikan tambahan materi. Apa itu? Qala, di sini sebutkan jika mubtada itu berupa isim mufrad. Karena kita sudah belajar isim mufrad, sudah belajar isim musanna, sudah belajar jamak. Nah, sekarang ditambahkan di pembahasan mubtada khabar. Nah, contoh yang pertama, al-muhandisu mujtahidun. Muhandis, al-muhandis itu sebagai mubtada. Dia termasuk isim mufrad. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga harus ikut mufrad. Sementara contoh yang kedua, al-muhandisani mujtahidani, adalah contoh mubtada' yang berbentuk isim musanna. Mubtada'nya berbentuk isim musanna. Maka khabarnya juga harus berbentuk isim musanna. Al-muhandisani mujtahidani. Lalu berikutnya, contoh yang ketiga, al-muhandisuna mujtahiduna. Al-muhandisuna adalah mubtada' dan dia berbentuk jamak mudzakkar as-salim. Maka khabarnya juga harus berbentuk jamak. Nah, jadi pelajarannya kita di sini tambahan untuk materi mubtada' khabar. Mubtada' atau khabar harus menyesuaikan, harus sama dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad, khabar juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khabar juga harus musanna. Kalau mubtada'nya itu jamak, maka khabar juga harus jamak. Khabar harus jamak. Nah, diingat, mubtada' atau khabar harus menyesuaikan dengan mubtada' pada mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada' mudzakkar, khabar juga harus mudzakkar. Kalau mubtada' muannas, khabar juga harus muannas. Ini sudah lewat pembahasannya. Lalu pembahasan yang berikutnya yang kita sedang pelajari di sini, mubtada' atau khabar harus menyesuaikan dengan mubtada'nya pada mufrad, musanna atau jamaknya. Nah, sebenarnya setelah kita mempelajari isim musanna dan jamak, mungkin nanti akan ada yang bertanya, bukankah mubtada itu harus marfu? Khabar juga harus marfu. Dan kita sudah mengetahui marfu itu harokatnya, harokat akhirnya dhammah. Lalu mana di sini? Al-muhandisani, mana dhammahnya? Al-muhandisuna, mana dhammahnya? Nah, mungkin akan ada yang bertanya demikian. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya pada kitab-kitab berikutnya, kita jelaskan di sini secara singkat saja. Al-muhandisani mujtahidani itu semuanya marfu. Semuanya marfu. Ya, masih ingat ya pembahasan mubtada' khabar pada buku yang keempat. Ya, di awal pelajaran ini. Mubtada' dan khabar harus marfu. Marfu itu apa? Harakat akhirnya dhammah. Harakat akhirnya dhammah. Nah, di sini al-muhandisani dia mubtada', mujtahidani dia juga mubtada'. Dia khabar. Mubtada' dan khabar harus marfu. Marfu itu harakat akhirnya dhammah. Di sini mana dhammahnya? Nah. Muhandisuna, al-muhandisuna mujtahidun. Al-muhandisun mubtada', mujtahidun khabar. Namanya mubtada' dan khabar itu harus marfu. Marfu itu harakat akhirnya dhammah. Di sini dhammahnya yang mana? Nah, jawaban ringkasnya, jawaban singkatnya untuk detailnya nanti. Al-muhandisani itu marfu, tanda rafa'nya adalah alif. Tanda rafa'nya alif. Mujtahidani juga marfu, tanda rafa'nya alif juga karena isim musanna. Isim musanna. Al-muhandisuna mujtahidun semuanya marfu. Al-muhandisun marfu, mujtahidun juga marfu. Tanda rafa'nya bukan dhammah tapi waw. Waw yang terletak antara sin dan nun pada al-muhandisun dan waw yang terletak antara dal dan nun pada contoh mujtahidun. Nah, makanya ketika kita menjelaskan tentang marfu, majrur, itu kita seringkali menyebutkan sementara. Sementara ini yang perlu kita pahami, marfu itu harokat akhirnya dhammah. Majrur itu harokat akhirnya kasroh. seringkali kita menyebutkan sementara yang perlu kita fahami itu. Karena nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nah, ini contohnya. Pembahasan berikutnya. Ternyata ada marfu yang harokat akhirnya itu bukan dhammah. Ada marfu yang harokat akhirnya bukan dhammah. Ya, seperti ini. Marfu tanda rofaknya adalah alif. Marfu tanda rofaknya waw. Itu sebagai pengganti dari dhammah. Nah, lebih detailnya ada pembahasan tersendiri tentang ini. Yang jelas, itu jawaban singkatnya, penjelasan singkat berkaitan dengan al-muhandisani mujtahidani, al-muhandisuna mujtahiduna. Taib, sebelum masuk pada latihan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Fadlu. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan 1. Mudah-mudahan selesai malam hari ini insyaallah. Latihan 1. Kita disuruh merubah ke dalam bentuk musanna dan jamak. Al-fallahu mujtahid, al-fallahu mujtahidun. Kita rubah menjadi musanna dan kita rubah menjadi jamak. Kita mulai dari Al-Akh Abu Nam, siapa ini? Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Al-Fallahu Mujtahidun. Bentuk mutsana. Al-Fallahani Mujtahidani. Bentuk jamak. Al-Fallahuna Mujtahiduna. Nah. Al-Fallahu Mujtahidun. Al-Fallahani Mujtahidani, al-fallahuna mujtahiduna. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam Ustaz. Al-muslimu tajidun. Mustananya al-muslimani tajidani. Jamaknya al-muslimuna sajiduna. Naam, al-muslimu sajidun. Al-muslimani sajidani. Al-muslimuna sajiduna. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Latihan Al-Mu'min, Abu Salman Subang. Nam, sepertinya koneksinya terputus. Beralih ke Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nam Ustaz. Al-Mu'minu muti'un. Al-Mu'minani muti'ani. Al-Mu'minuna muti'una. Al-mu'minu muti'un. Al-mu'minani muti'ani. Al-mu'minuna muti'una. Taib. Latihan 1. Yaitu menerjemahkan. Harusnya bukan latihan 1 ini. Taib. Masuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Petani-petani itu berhasil. Nah, ini urutannya ngacak ini akhirnya. Taib lah, bas. Kita mulai. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Petani-petani itu berhasil. Al-Falahuna. Berhasil. Najihun. Al-falahuna najihun. Najihuna. Naam. Al-falahuna najihuna. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Guru-guru itu berpuasa. Al-mudarisuna saumuna. Saimun. menjadi al-mudarrisuna sha'imuna. Naam. Al-mudarrisuna sha'imuna. Sha'imun, orang yang berpuasa. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa. Nah, Ustaz, insinyur-insinyur itu muslim. Al-muhandisuna muslimuna. Al-muhandisuna muslimuna. Baik, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Para guru laki-laki itu di depan universitas. Al-mudarrisuna amamal jami'ati. Al-mudarrisuna amamal jami'ati. Berikutnya al-akh Aslam. Al-muhandisuna khalfad dukkani. Para insinyur laki-laki itu di belakang toko. Al-muhandisuna khalfad dukkani. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Para kepala sekolah itu di dalam bis. Al-mudiruna fil hafilati. Naam, al-mudiruna fil hafilati. Baik, berikutnya kita di sini akan kita selesaikan saja. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hum, kalau huwa satu orang, dia laki-laki satu orang. Huma, untuk laki-laki dan perempuan, dua orang. Sekarang hum. Hum artinya mereka, laki-laki. Jumlahnya tiga atau lebih laki-laki. Dan ini digunakan untuk jamak mudzakkar yang berakal. Jamak mudzakkar yang berakal. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya pada buku-buku yang berikutnya. Tapi intinya dhamir hum itu untuk mereka jumlahnya lebih dari dua atau tiga lebih, tiga ke atas. Untuk mudzakkar, untuk yang mudzakkar, laki-laki. Kalau perempuan nanti ada sendiri dhamirnya. Di sini disebutkan contoh-contohnya. Hadza muhandisun huwa min Jakarta. Hadza muhandisun, ini seorang insinyur. Huwa, dia dari Jakarta. Hadzani muhandisani, ini dua insinyur. Huma min Jakarta, keduanya dari Jakarta. Haula'i muhandisuna, ini banyak insinyur. Hum min Jakarta, mereka dari Jakarta. Latihan 1, disuruh mengisi dengan dhamir huwa, huma, atau hum. Kita mulai dari Akh Yunus. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Muhammadun wazirun huwa minal hindi. Muhammadun wazirun huwa minal hindi. Naam. Berikutnya al-akh Abu Salman Subang. Naam Ustaz. Hamidun wa Musa wa Zakaria muwazzafuna. Hum najihuna. Naam. Hamidun wa Musa wa Zakaria muwazzafuna. Hum najihuna. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Talhatu wa Ikrimatu fallahani. Huma muslimani. Talhatu wa Ikrimatu fallahani. Huma muslimani. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Hadani talibani. Huma fil fasli. Hadani talibani huma fil fasli. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Min aina haula'il muhandisuna? Hum min Amerika. Min aina haula'il muhandisuna? Hum min Amerika. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah Ustaz, ainal mudarrisani huma indal mudiri. Ainal mudarrisani huma indal mudiri. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Ainal falah hum tahta sadar. Sebentar. Naam. Silakan diulangi Al-Akh Ammar Abu Salman. Ainal fallahuna hum tahta syajarati. Ainal fallahuna hum tahta syajarati. Berikutnya Al-Akh Aslam. Min aina hadzat tabibu? Huwa min Jakarta. Min aina hadzat tabibu? Huwa min Jakarta. Berikutnya Al-Akh Imam. Ahaula il muhandisuna muslimuna? Naam. Hum muslimuna. Ahaula il muhandisuna muslimuna? Naam. Hum muslimuna. Taib. Al-Akh Yunus silakan. Nah Ustaz. Ahadar rajulu tabibun? La. Huwa surtiyun. أهذا الرجل طبيب لا هو شرطي. Latihan 2 menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Taib. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz. Muhammad, Isa dan Tolha adalah para perawat, mereka muslim. Muhammadu wa Isa wa Talhatu mumarriduna hum muslimuna. Naam. Muhammadun wa Isa wa Talhatu mumarriduna hum muslimuna. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf silakan. Ini banyak petani, mereka berhasil. Haula'i fallahuna hum najihuna. Haula'i fallahuna hum najihuna. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah silakan. Aina mudarrisan? Aina mudarrisani? Nah, kalau para itu dalam bahasa kita menunjukkan berapa? Hum fi mustasofa. Coba ulangi lagi, di mana para guru itu? Mereka di klinik. Aina mudarrisuna hum fi mustasofa. Ada huruf fi di depannya. Ada huruf jar fi, berarti dibacanya mustasofi. Naam. Ainal mudarrisuna hum fil mustausofi. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa silakan. Nah Ustaz, apakah para insinyur itu di rumah sakit? Tidak, mereka di pabrik. Aha ula ilmu handisuna fil mustashfa la hum fil masna'i. Aha ula ilmu handisuna fil mustashfa la hum fil masna'i. Terakhir, Al-Ah Ammar Abu Salman. Dari mana orang-orang mereka dari Indonesia. Min aina haula'i muslimuna? Hum min Indonesia. Min aina haula'il muslimuna? Hum min Indonesia. Alhamdulillah, selesai. Nah, selesai buku yang kelima, biidnillahi azza wa jal. Pertemuan berikutnya kita masuk buku yang keenam. Itu buku yang terakhir, insyaAllah. Sebelum kita akhiri, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, barakallahu fiik. Apaan, Ustaz? Nah, silahkan, Allah Imam. Halaman 85, latihan 1, nomor 6. Di nomor 6 ada Indel Mudiri. Apa itu termasuk mutaf-mutaf ilaik, Ustaz? Nah, indal mudiri termasuk bagian dari susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, amama, khalfa, dan seterusnya. Setelah dhorof, dhorof keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Kata yang setelahnya majrur, termasuk bagian dari susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fiik. Taib, ada yang lain? Kita akhiri insyaAllah. Di pertemuan berikutnya kita siapkan buku yang keenam. Dan jangan lupa untuk diulang-ulang kembali, dibaca-baca lagi. Karena materi bahasa Arab itu akan terus berkesinambungan, akan terus ngikut ya. Di pembahasan ini sudah dibahas, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan bahas lagi, dan seterusnya. Tayyib, barakallahu fikum, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.